ti terluka dan berdarah lagi. Terasa sesak nafasku karena segalanya terulang kembali. Peristiwa masa yang lalu karena segalanya terulang kembali. Peristiwa masa yang lalu. Seperti semua.